Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita masih pada pembahasan makarimul akhlak, yaitu akhlak yang disebutkan oleh beliau menepati janji dan juga menunaikan al-ahd, itu akad-akad yang sudah dibikin, baik akad janji tersebut terkait dengan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, ataukah hamba itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang akan disebutkan oleh beliau. Setelah beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran yang disebutkan oleh beliau, maka kata beliau, selanjutnya kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, al-ahdu ma yu'ahidul insanu bihi ghairah. Yang namanya al-ahd, yaitu janji, itu adalah ma yu'ahidul insanu bihi ghairah. Itu merupakan sesuatu yang seseorang itu berjanji kepada yang lainnya. Itu suatu ikatan, suatu ucapan ataukah yang lainnya, yang seseorang itu berjanji dengan yang lainnya. Wahuwa naw'an. Dan ini ada dua macam, kata beliau. Janji yang dilakukan oleh seseorang, yang diikrarkan oleh manusia, ini ada dua macam bentuknya. Kata beliau, ahdun ma'allahi azza wa jalla. Yang pertama adalah ahd, yaitu janji. Seseorang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau menjelaskan di sini, fa inna Allah Subhanahu wa Ta'ala qala fi kitabih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Rabbmu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mengambil dari Bani Adam, itu dari Bani Adam, dari tulang punggung mereka, dari tulang sulup mereka, dzurriyyatahum, yaitu anak keturunan mereka. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan anak keturunan dari Bani Adam yang diambil dari tulang sulup mereka. wa ashadahum ala anfusihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga ashadahum, yaitu mengambil perjanjian dengan mereka. Mereka diminta persaksian oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka. Alastu bi rabbikum, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian. Itu. Ini persaksian yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari tulang punggung Bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala meminta persaksian mereka untuk mempersaksikan tentang apakah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian. Tentunya Rabb seperti yang sudah kita pahami, Rabb di sini adalah yang mencipta, demikian pula yang mengatur dan juga yang memiliki. Sehingga dengan seseorang mengakui Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai Rabbnya, tentunya konsekuensinya dia harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, karena dia adalah Rabbnya yang menciptakannya, yang memilikinya dan juga yang mengaturnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di sini mempersaksikan, meminta persaksian mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian. Qalu bala syahidna, maka mereka menjawab, bala syahidna, benar kami telah bersaksi bahwasanya engkau adalah Rabb kami, kata mereka. Ini persaksian yang diucapkan oleh manusia ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari tulang punggung Bani Adam. Itu mempersaksikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb mereka, yang konsekuensinya mereka harus beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah termasuk janji seseorang berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mengakui tentang Allah subhanahu wa ta'ala Rabb mereka sebagai sesembahan mereka. Kata beliau di sini, faqad akhadha al-ahda 'ala 'ibadihi jami'an ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil al-ahd, yaitu janji, 'ala 'ibadihi, atas hamba-hambanya seluruhnya. Yaitu janji yang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka adalah ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu agar mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan para nabi, ataukah para rasul, ataukah orang-orang saleh, ataukah berhala-berhala, ataukah seluruh sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini janji yang mereka diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb mereka. Yang konsekuensinya seperti yang kita dengar tadi, mereka harus beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, li'annahu rabbuhum wa khaliquhum, karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabb mereka dan juga khaliq mereka, itu Rabb mereka yang mentarbiyah mereka dan juga yang menciptakan mereka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Ini janji yang pertama yang harus ditunaikan oleh manusia karena dia telah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keumuman ayat mencakup apa yang sudah disebutkan tadi, yaitu perintah untuk kita menunaikan janji, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Ini seluruhnya berlaku pula seperti yang disebutkan oleh beliau, janji yang dibuat oleh seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa ahdun ma'a ibadillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ahd yang dibuat oleh seseorang dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan di sini, wa fihi al-uhudu allati taqa'u bainan nas, Maka dalam ahad yang kedua ini, ini ada al-uhud, itu janji-janji yang terjadi di tengah-tengah manusia, itu janji-janji yang telah dibuat oleh mereka dengan manusia yang lainnya. Beliau merinci di sini, bainal insani wa baina akhihi al-muslim, antara seseorang dengan saudara semuslim yang lainnya. Dia membuat perjanjian, membuat akad tertentu, akad jual beli, akad persewaan ataukah yang lainnya, yang seperti sudah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Demikian pula kata beliau, bainal muslimina wa bainal kuffar, janji antara kaum muslimin dengan orang-orang kuffar, itu janji yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan orang-orang kuffar. Ini pun sudah kita lewati penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Wa ghairi dhalika minal uhudil ma'rufah, dan juga selain itu dari al-uhud, yaitu janji-janji yang dikenal, yaitu yang terjadi antara manusia, yang terjadi di antara manusia, yang semuanya itu pun harus ditunaikan berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lewati. Nah, ini dua janji yang disebutkan oleh para ulama kita seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan seperti pada pertemuan yang sebelumnya kita juga sudah membawakan kalam dari As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau juga menyebutkan yang namanya janji ini mencakup janji yang dilakukan oleh seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan manusia yang lainnya, dan bagaimana cara menunaikan janji tersebut. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, itu dia harus menunaikan ubudiyahnya, menjalankan ubudiyah dia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Demikian pula janji yang lainnya, janji antara dia dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dengan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan orang tuanya, dengan kerabat-kerabatnya dan juga yang lainnya. Dan bagaimana caranya sudah disebut oleh As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kata beliau, faqad amara Allah Subhanahu wa taala bil wafa'i bil ahdi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menunaikan janji. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan hendaknya kalian menunaikan janji. Sesungguhnya janji tersebut adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Apakah dia termasuk orang-orang yang menunaikan janjinya, ataukah justru dia mengingkarinya? Yani annal wafa' bil ahdi mas'ulun anhu al-insanu yaumal qiyamah. Artinya bahwasanya janji seseorang itu nanti akan ditanya pada hari kiamat. Yus'alu an ahdihi hal wafiya bihi amla. Dia akan ditanya tentang janjinya, janji yang telah dia ikrarkan. Hal wafa bihi am la, apakah dia menunaikan janji tersebut ataukah justru dia mengingkarinya, tidak menepati janji yang pernah dia ikrarkan. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai termasuk dari orang-orang yang suka berjanji kemudian mengingkarinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk orang-orang yang kalau membuat janji kita berusaha untuk memenuhi janji tersebut. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan hendaknya kalian menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian sudah berjanji. Ini jika kalian mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu limatakuluna ma la taf'alun kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kata Allah subhanahu wa ta'ala kemurkaan. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya? Kata beliau di sini, menjelaskan tentang ayat ini. Wal insanu idza ahada wa lam yafi faqad qala ma la yaf'al. Dan seseorang jika dia berjanji kepada seseorang, menjanjikan harta ataukah menjanjikan bantuan ataukah menjanjikan suatu waktu ataukah yang lainnya, kalau dia berjanji kepada orang lain kemudian dia tidak menunaikannya, tidak menepati janji tersebut, maka kata beliau faqad qala ma la yaf'al, maka ini termasuk orang yang berbicara sesuatu yang dia tidak kerjakan. Itu berjanji namun tidak menepatinya, berarti mengucapkan sesuatu yang dia tidak kerjakan, berarti masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an takulu ma la taf'alun. Ini sisi pendalilannya kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kemudian kata beliau, famasalan law qulta li shakhsin ahadtuka alla ukhbira bis sirri alladhi baini wa bainak. Misalnya kata beliau, engkau berkata kepada orang lain, ahadtuka, aku berjanji kepada engkau, saya tidak akan mengkhabarkan rahasia yang terjadi antara aku denganmu. Itu rahasia yang terjadi antara aku dengan engkau. Itu perkara rahasia yang terjadi antara kita dengan teman kita. Aw ahadtuka alla ukhbira bima sana'ta fi kada wa kada. Ataukah engkau menyatakan, ahadtuka, aku berjanji kepada engkau, saya tidak akan mengkhabarkan sesuatu yang engkau telah mengerjakannya. Fi kada wa kada. Itu pada waktu ini ataukah di tempat ini dan juga seterusnya. Dia misalnya berjanji seperti itu. Ternyata setelah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini, berjanji tidak akan membicarakan, menyebarkan rahasia yang terjadi antara dirinya dengan saudaranya, ataukah tidak akan menyebarkan perbuatan saudaranya, summa naqadta wa akhbarta, kemudian ternyata engkau melanggar, yaitu membatalkan janjimu, wa akhbarta, dan engkau pun memberitakan rahasia yang terjadi antara dirimu dengan saudaramu. Maka kata beliau, fahada minal qawli bima la yaf'al, maka ini termasuk dari berucap, yaitu mengucapkan sesuatu yang dia tidak mengerjakannya. Lima takuluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita seluruhnya. Jangan sampai kita berjanji kemudian kita mengingkarinya, seperti yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab kita ini. Wa qawluhu kabura maktan indallah ya'ni kabura buhdan indallahi an takulu ma la taf'alun. Kabura maktan indallah di sini disebutkan maknanya oleh beliau, ya'ni kabura buhdan, sungguh besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh besar kebencian Allah subhanahu wa ta'ala, kalian menyatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Fa inna Allah yubghidu hadha asy-syai' wa yuhibbul mufina bil ahdi idza ahadu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tentunya mencintai yang membenci perbuatan yang seperti ini, yaitu mengucapkan sesuatu namun dia tidak menepatinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang menunaikan janji jika mereka berjanji. Tentunya demikian. Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang-orang yang mengucapkan sesuatu namun dia tidak mengerjakannya. Berjanji namun tidak mau menunaikan janji tersebut. Kemudian kata beliau, membawakan dalil yang lainnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selain ayat yang sudah disebutkan, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ayatul munafiki salasun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasatun. Ayat itu tanda, alamat orang munafik, kata beliau, itu ada tiga tanda. Ayatuhu yakni alamatuhu salasun. Ayat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, ayatul munafik, yaitu maknalah alamatuhu, yaitu alamat, tanda seseorang dikenali sebagai orang munafik, itu ada tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idza haddatha kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alamat ataukah tanda yang pertama adalah idza haddatha kadzdzaba, yaitu jika dia berbicara kadzdzaba, dia berdusta, itu jika dia berbicara dia seringnya ini berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan tanda yang kedua adalah jika dia berjanji akhlafa, dia akan mengingkari janji tersebut, tidak menepati janji yang telah dia buat. Wa idza tumina khana, dan jika dia diberikan amanah, dipercaya oleh manusia, khana, justru dia berkhianat. Ini tiga tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mendapatkan tanda tersebut berkumpul pada seseorang, maka itu adalah orang yang dikenal sebagai orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayatul munafik salasun, itu tanda alamat seseorang dikenal sebagai orang munafik, itu ada tiga tanda. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata beliau menjelaskan di sini, yani anna hadhihi min alamatil munafiqin. Artinya adalah, kata beliau, bahwasanya ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah min alamatil munafiqin, di antara tanda-tanda orang munafik itu. Jadi sekian tanda-tanda yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di antaranya. Yaitu kata beliau, idza ra'aita ar-rajula yakdzibu idza haddatha wa akhlafa idza wa'ada wa yakhunu idza tumina fa hadhihi min alamatil munafiqin. Jika engkau melihat seseorang dia berdusta ketika dia berbicara, dan juga akhlafa idza wa'ada, dia akan mengingkari, tidak menepati jika berjanji, wa yakhunu idza tumina, dia akan berkhianat ketika dipercaya oleh manusia, fa hadhihi min alamatil munafiqin, kata beliau, maka ini adalah di antara tanda-tanda orang munafik. Jadi sekian tanda-tanda yang ada pada orang-orang munafik, ini di antaranya. Li anna aslan munafik mabniyun ala tawriyah wa satr. Karena asal dari munafik, kebiasaan mereka adalah, ataukah prinsip mereka, mabniyun ala tawriyah wa satr. Itu mereka dibangun di atas tawriyah. Itu tawriyah, yaitu menutup diri wa satr, dan juga menutup-nutupi apa yang ada pada dirinya. Itu beliau menjelaskan di sini, yasturul khabitha wa yudhirul tayyiba, yasturul kufra wa yudhirul imana. Dia akan menutupi al-khabith yang ada pada dirinya, wa yudhiru at-tayyiba, dan dia akan menampakkan at-tayyib, itu perkara-perkara yang baik. Jika berjumpa dengan orang-orang yang beriman, dia akan menampakkan khisal, itu perangai-perangai keimanan. Namun jika dia kembali kepada teman-temannya, dia akan menampakkan perangai-perangai kekufuran. Inilah yang dikenal sebagai orang-orang munafik. Itu yudhirul islam wa yubtinul kufra, menampakkan siar-siar Islam pada dirinya, akan tetapi menyembunyikan kekufuran-kekufuran di dalam hatinya. Yasturul kufra wa yudhirul iman. Dia akan menutupi kekufuran yang ada pada dirinya dan menampakkan keimanan kepada Allah ataukah keimanan kepada Rasulnya. Ini orang munafik. Itu dibangun di atas perkara yang demikian itu. Dibangun di atas at-tauriyah dan juga as-satr, itu menutupi aib yang ada pada dirinya. Itu aib berupa kekufuran, kemaksiatan. Demikian pula yang lainnya. Dan dia berusaha untuk menampakkan keimanan, ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Padahal di dalam hatinya tersimpan kekufuran dan juga yang lainnya. Kata beliau, wal kadibu kadzalik yukhbiru bi khilafil waqi'. Dan demikian pula kata beliau, orang yang berdusta, dia akan mengkhabarkan bi khilafil waqi', yang berbeda dengan kenyataan. Kenyataannya demikian A, namun dia beritakan B misalnya. Maka ini berdusta namanya. Wal wa'idu alladhi ya'idu wa yukhlifu kadzalik. Dan demikian pula orang yang berjanji, alladhi ya'idu, yang dia berjanji, wa yukhlifu kadzalik, itu kemudian dia mengingkari, maka demikian pula seperti mereka, itu seperti orang-orang munafik. Wa kadzalika alladhi yakhunu idza tumina. Demikian pula kata beliau, orang yang berkhianat jika dia dipercaya, maka seperti mereka, orang-orang munafik. Fahadihi alamatun nifaki wal iyadu billah. Maka ini adalah termasuk dari alamat-alamat kemunafikan. Wal iyadu billah. Kita berlindung semuanya dunia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kemunafikan. Ini sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang berjanji kemudian dia tidak menepati janjinya, maka digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang semacam ini termasuk dari orang-orang munafik, itu yang pada orang tersebut ada tanda-tanda orang munafik, yaitu yang menunjukkan bahwasanya mengingkari janji ataukah tidak menepati janji ini adalah merupakan perbuatan yang tercela, merupakan perangainya, akhlaknya orang-orang munafik. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentunya dia kalau berjanji akan menepati janjinya. Dia kalau berbicara akan berbicara dengan jujur. Demikian pula kalau dipercaya, dia pun akan menjalankan amanah yang dipercayakan kepada dirinya sendiri. Kata beliau di sini menjelaskan kepada kita, wa fi hadza, maka dalam hadis yang mulia ini, at-tahdhiru minal kadhibi wa annahu min alamatil munafiqin. Dalam hadis ini terdapat tahdzir, itu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap yang namanya al-kadhib, itu sikap berdusta, itu suka berdusta. Wa annahu min alamatil munafiqin, dan bahwasanya dusta itu adalah termasuk dari sekian alamat tanda-tandanya orang-orang munafik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu lil insani ay yakdzib, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk dia berdusta. Lakin idza tarra ila at-tawriyati wa hiya at-ta'wil fala ba'sa. Kata beliau, akan tetapi kalau dia terpaksa untuk melakukan tauriyah, itu tauriyah adalah takwil kata beliau, maka tidak mengapa. Takwil digambarkan oleh beliau ataukah tauriyah di sini digambarkan oleh beliau, yaitu mislu ayas ala ahadun an amrin la yuhibbu ayattali alaihi ghairuhu fayuhadditsu bi syai'in khilafil waqi'. Yang namanya takwil ataukah tauriyah, kalau memang ini terpaksa bukan kebiasaan, kalau terpaksa ini baru diperbolehkan, karena tauriyah ini mendekati kedustaan. Kata beliau digambarkan contohnya adalah ayas alahu ahadun, ada yang bertanya, seseorang yang bertanya kepada dirinya an amrin, tentang suatu perkara, yang perkara ini la yuhibbu ayat tali alaihi ghairuh, dia tidak suka untuk orang lain pun mengetahuinya. Dia ditanya tentang suatu perkara sementara dirinya tidak menyukai kalau ada orang lain ikut mengetahui perkaranya. Maka ketika ditanya tentang perkara tersebut, fayuhadditsu bi syai'in khilafil waqi', dia berbicara, memberitakan perkara yang ditanyakan tersebut, bi syai'in khilafil waqi', dengan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Lakin yata'awwalu, akan tetapi yang dia maukan adalah mentakwilnya. Itu mentakwil. Itu seperti contohnya, itu kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang kisahnya Raja Najasyi. Itu Raja Najasyi, yaitu ketika Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tekanan dari orang-orang Quraisy, kemudian mereka berhijrah ke negeri Habasah. Kemudian mereka disambut oleh Raja Najasyi tersebut, dinaungi mereka dan dilindungi. Bahkan Najasyi ikut masuk Islam. Ternyata rakyatnya ini mengetahui kalau Najasyi tidak lagi beragama seperti agama yang sebelumnya, yaitu beragama Nasrani. Maka mereka menuntut untuk Najasyi tersebut turun dari tahtanya, dari kerajaannya. Maka Najasyi tersebut berkumpul dengan masyarakatnya di suatu tempat. Namun sebelum Najasyi berkumpul, dia menulis sesuatu di kertas, kemudian yang isinya adalah dia mengakui tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan juga mengucapkan tentang Nabi Isa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berkumpul, mereka menuntut untuk Najasyi turun dari tahtanya. Kemudian Najasyi bertanya, kenapa kalian menuntut saya untuk berkumpul? Maka rakyatnya menyatakan, karena engkau sudah tidak seperti dahulu lagi. Kenapa? Itu maka kemudian rakyatnya, karena engkau telah menyatakan tentang Nabi Isa seperti ini, artinya tidak lagi seperti yang dinyatakan oleh orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa. Maka ketika itu Raja Najasyi pun menyatakan bahwasanya mazada ala hada, itu bahwasanya Najasyi menyatakan akidahnya, saya tidak melebihi seperti ini. Namun dengan mengisyaratkan ataukah menepukkan kedua tangannya ke pundaknya, yaitu kepada kedua pundaknya, yang di kedua pundaknya tersebut ini ada tulisan tadi yang sudah ditulis oleh Najasyi, mengakui tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan tentang Nabi Isa, yaitu sesuai yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu abdun dan juga rasulun yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai Tuhan, yaitu bukan sebagai sesembahan. Maka dengan itu rakyatnya ini pun tenang kembali. Padahal yang dimaksud oleh Najasyi adalah tulisan yang dia tulis, bahwasanya Najasyi tidak melampaui apa yang dia tulis, yaitu tidak melebihi apa yang dia tulis. Maka ini bukan berdusta, namun namanya tauriyah, itu takwil, yaitu tidak seperti yang diinginkan oleh mereka. Dan contohnya banyak, itu pada zamannya Imam Ahmad rahimahullah, yaitu mihnah ujian yang melanda sebagian para ulama, yaitu dipaksa untuk mengakui, untuk mengucapkan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Di antara mereka ada yang mentakwil dalam ucapannya, yaitu mereka menyatakan bahwasanya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran hadihi makhluk. Namun yang dimaksud dengan mengucapkan hadihi adalah jari mereka. Tentunya jari mereka adalah makhluk. Yang diinginkan bukan Al-Qur'annya, bukan pula Injil, Taurat dan juga yang lainnya. Ini tauriyah yang ataukah takwil yang diperbolehkan. Namun dalam kondisi seperti yang disebutkan oleh beliau, idza tarra, dalam kondisi terpaksa, bukan menjadi kebiasaan. Oleh karena itu kata beliau, lakin yata'awwalu fa hadza la ba'sa bih. Akan tetapi dia mengucapkan yang seperti itu, yaitu khilafal waqi, yang berbeda dengan kenyataan, dalam bentuk mentakwil, maka yang seperti ini la ba'sa, kata beliau, tidak mengapa. Ini karena sudah isya, mungkin muadzin ya. Kita lanjutkan kembali. Kata beliau selanjutnya, wa amma ikhlaful wa'di fa haramun. Adapun mengingkari janji, itu tidak menepati janji, ini adalah merupakan perkara yang haram. Yajibul wafa'u bil wa'di, maka wajib untuk menunaikan janji tersebut. Sawa'un wa'adtahu malan, sama saja engkau berjanji kepada orang lain, yaitu engkau menjanjikan malan, yaitu menjanjikan harta. Kalau saya sukses hartanya, kalau saya sukses usahanya, saya akan kasih kepada karyawan saya sekian-sekian misalnya. Kalau saya punya uang, saya akan bantu tetangga saya misalnya. Ini misalnya, itu menjanjikan harta. Maka wajib, kata beliau, untuk engkau menunaikan janji tersebut. Awa'attahu halan, ataukah engkau menjanjikan kepada orang lain halan, itu suatu keadaan, itu waktu ataukah yang lainnya. menjanjikan untuk pertemuan suatu waktu. Awa'adtahu i'anatan tu'inuhu fi syai'in. Ataukah engkau berjanji kepada orang lain, itu i'anatan, itu bantuan, pertolongan, tu'inuhu fi syai'in, yang engkau membantunya, fi syai'in pada sesuatu. Itu mungkin kebutuhannya, mungkin ini dan itunya. Yang jelas, dia berjanji kepada orang lain, ingin membantunya. Aw ayyi amrin minal umur, idha wa'adta, fayajibu alaika an tafiya bil wa'di. Ataukah perkara apa saja, kata beliau, jika engkau berjanji, wajib bagi engkau untuk menunaikan janjimu. Menjanjikan harta, menjanjikan hal, ataukah menjanjikan bantuan kepada saudaranya, ataukah yang lainnya. Maka yang seperti ini sudah termasuk dari al-ahd yang diadakan oleh seseorang dengan orang lain. Yang termasuk dalam perintah, dalam ayat-ayat yang sudah kita lewati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita menunaikan janji-janji tersebut. Kata beliau, wa fi hadha yanbahi lil insani ayuhaddid al mawa'id wa yadbituha. Maka pada yang demikian, itu ketika dikatakan wajib untuk menunaikan janji, maka sepantasnya bagi seseorang untuk ayuhaddid al mawa'id, itu untuk membatasi. Mawa'id itu janji-janji yang dia ikrarkan. Wa yadbituha, dan juga membatasinya. Fa idza qala li ahadi ikhwanihi, maka jika dia menyatakan kepada salah satu dari saudaranya, wa'iduka fil makanil fulani falyuhaddid as-sa'ata al-fulaniyah, kata beliau. Kalau seandainya dia berkata kepada salah satu dari saudaranya, saya berjanji kepadamu untuk berjumpa fil makanil fulani, di tempat ini misalnya, ditentukan tempatnya. Di ini, misalnya di Surabaya, ataukah di Jogja, ataukah di kota, dan juga yang lainnya. Maka kata beliau, jika dia mengucapkan janji seperti ini, hendaknya falyuhaddid as-sa'atal fulaniyah, hendaknya dia membatasi, itu menentukan as-sa'ah, itu waktunya, itu waktu tertentu, jam 12, ataukah jam 1, ataukah jam yang lainnya. Yang jelas, dibatasi dengan waktu. Bukan dibatasi dengan hari, misalnya saya berjanji akan bertemu dengan engkau hari ini. Hari ini jam berapa? Yang hari panjang waktunya, mulai dari pagi sampai pagi lagi misalnya, itu. Maka kata beliau, hendaknya dia membatasi waktunya tersebut. Hatta idza ta'akhkhara al-maw'ud wa ansarafa al-wa'id yakunu lahu 'udrun. Tujuannya adalah, kata beliau, tujuannya yaitu hatta idza ta'akhkhara al-maw'ud, jika terlambat al-maw'ud yang dia janjikan, wa ansarafa al-wa'id, dan telah berpaling, itu telah insorofa, itu telah pergi, al-wa'id, itu orang yang berjanji, yakunu lahu udrun, ini akan menjadi udur baginya, itu karena ternyata sudah dijanjikan jam 10 tidak datang, maka dia tentunya akan pergi, itu akan pergi. Demikian pula misalnya yang datang, yang berjanji terlebih dahulu, yang datang yang dijanjikan belum datang, maka ini udur bagi yang berjanji untuk meninggalkannya karena waktunya sudah habis. Hatta la yarbituhu fil makani katsiran, demikian pula tidak mengikatnya, yaitu mengikat orang yang dijanjikan tersebut di suatu tempat lebih banyak lagi waktunya, itu diikat di situ. Misalnya saya janji kepada engkau ingin mengadakan perjumpaan di tempat ini hari ini tanpa membatasi dengan jam, maka tentunya yang temannya tersebut, yang dijanjikan tadi, ini akan menunggu satu hari penuh. Padahal yang berjanji tersebut tidak datang misalnya. Ini mengikat seseorang di suatu tempat. Dan ini tidak sepantasnya bagi seorang muslim. Oleh karena itu kata beliau, falyuhaddid as-sa'atal fulaniyah, hendaknya dia membatasi waktu tertentu. Sehingga kalau dia terlambat ataukah yang temannya terlambat, ini masing-masing memiliki udzur. Karena waktunya sudah selesai. Kemudian beliau mengingatkan di sini, waqad ishtahara inda ba'dis sufaha'i annahum yakulun, ana wa'iduka wala ukhlifuka wa'di injiliziyun. Kata dia, kata beliau, waqad ishtahara, dan sungguh telah masyhur sebagian as-sufaha, sebagian orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, mereka menyatakan, ana wa'iduka wala ukhlifuka, saya berjanji kepada engkau dan saya tidak akan mengingkari, itu tidak akan mengingkari janji saya, pasti saya akan menepatinya, kata beliau. Wa'di Injiliziyun. Dia menyatakan janjiku ini adalah seperti janjinya orang Inggris, kata dia. Itu. Janji saya seperti janjinya orang Inggris. Itu. Kenapa tujuannya mengucapkan seperti ini? Janji saya ay Injiliziyun. Yadunnuna anna alladhina yufuna bil wa'di humul Injiliz, kata beliau. Dia menyangka, mereka menganggap orang-orang sufa tersebut, bahwasanya orang-orang yang suka menunaikan janji, mereka adalah orang-orang Inggris. Sehingga dia ketika berjanji, memberikan embel-embel di belakangnya, wa'di Injiliziyun. Itu. Ini ucapan sebagian sufaha di sana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Muslim. Wallahu'alam kalau di negeri kita, bagaimana bentuknya. Walakinnal wa'da alladhi yufi bihi huwa wa'dul mu'min, kata beliau. Akan tapi yang benar adalah janji yang ditunaikan itu adalah janjinya seorang mukmin, bukan orang Inggris. Kalau mau diberjanji, wa'di mukmin itu misalnya. Wa'di mukmin itu. Janji saya adalah janjinya seorang mukmin. Seorang mukmin tentunya dia akan menepati janjinya. Wa li hadha yanbaghi laka an taqula idza wa'adta ahadan wa aradta an tu'akkida annahu wa'dun mu'minun. Kata beliau, oleh karena itu sepantasnya, seyogianya bagi engkau jika berkata kepada orang lain, saya idza wa'adta ahadan, itu jika engkau berjanji kepada orang lain dan engkau menginginkan untuk tu'akkid, itu untuk menegaskan janjimu ini akan dipenuhi, maka hendaknya dia menyatakan annahu wa'dun mu'min, ini adalah janjinya seorang mukmin. Artinya ini sebagai penegasan, pasti saya akan berusaha untuk menepatinya insyaallah. Hatta la yukhlifuhu, sehingga dia tidak akan mengingkari janjinya, itu tidak apa namanya, senantiasa dia akan berusaha untuk menepati janjinya. Li'annahu la yukhliful wa'da illa al-munafiq, kata beliau. Karena tidak ada yang mengingkari suatu janji kecuali orang munafik, kata beliau. Kemudian yang terakhir, kata beliau, wa idza tumina khana, dan jika diberikan kepercayaan dia akan berkhianat, yakni kata beliau, idza tamanahu an-nasu ala amwalihim au ala asrarihim au ala auladihim au ala ayyi syai'in min hadhihi al-asya fa innahu yakhunu wal 'iyadu billah. Itu maknanya adalah jika dia dipercaya oleh manusia, baik dipercaya untuk mengurusi harta-harta mereka, atau ke rahasia-rahasia mereka, atau ke anak-anak mereka, atau ke apa saja, kata beliau, dia berkhianat. Itu berkhianat, tidak menunaikan amanahnya tersebut. Wal'iyadu billah. Itu. Kata beliau, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fahadihi aidan min alamatin nifaq, maka ini pun juga termasuk dari tanda-tanda orang munafik, kata beliau. Ini penjelasan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan masih ada beberapa hadis yang merupakan dalil dalam permasalahan ini, namun insyaallah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang binillahi subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, sadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.